Ini mah betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi, panjang umur Ji Hasan. Baru saja kami sebutkan nama Ji Hasan di sini. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Baik. Ini rekodnya Hasan. Ini dari rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan. Bagus, Pak. Saya ucapkan selamat berjaya pada Ji Hasan. Mudah-mudahan lagi itu menjadi kesukaan orang-orang. Sebelumnya juga. Sudah banyak juga. Belum lagi, baru keluar. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik lukisan nak ku tunjuk perasaan. Suasana bertukar, tapi ikatan mesra sedikit pun takkan longgar. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Cantik bahasa untuk ku puji adinda.